Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma abad. Ikhwatikullah rahimani wa rahimakumullah wa jama'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyati Ibn Abi Dawud yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Qala rahimahullah, wa la ta'taqid ra'y al-khawarij innahu maqalun liman yahwahu yurti wa yafdahu. Janganlah engkau berkeyakinan, janganlah engkau meyakini ra'yal khawarij, pemikiran dan pemahaman orang khawarij. Innahu, sesungguhnya dia, pendapat dan jalan orang khawarij, maqalun adalah perkataan, pendapat, liman yahwahu, untuk orang yang mengikuti hawa nafsunya, yurdi, yang akan mengantarkan kepada kehinaan, wa yafdahu, dan akan menampakkan kejelekan-kejelekannya. Di sini Al-Imam Ibnu Abi Dawud rahimahullah memperingatkan kita dari madhab, dari pemahaman dan pemikiran orang-orang khawarij, yang kata beliau, jangan berkeyakinan, jangan memiliki keyakinan seperti keyakinan orang khawarij. Ini peringatan bagi kita kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari keyakinan dan pemikiran orang khawarij. Yang kedua, beliau rahimahullah menjelaskan bahwa pemikiran orang khawarij adalah mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi mengikuti apa? Hawa nafsu. Berarti termasuk bid'ah. Pemikiran mereka adalah bid'ah, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, beliau menjelaskan bahwa pemikiran khawarij ini akan mengantarkan kepada ar-rada, kepada kehinaan. Karena beliau mengatakan yurdi wa yafdahu, pemikiran khawarij, pemahaman khawarij ini hanya mengantarkan kepada kehinaan, kebinasaan dan kesengsaraan. Sebagaimana yang akan dijelaskan oleh beliau Syaikh Zaid rahimahullah. Tiga perkara yang bisa kita ambil dari penjelasan dari bait syair yang disebutkan oleh Al-Imam Abi Dawud rahimahullah. Qala rahimahullah, kata Syaikh Zaid rahimahullah, maudu'u hadhil aqidah allati tadamanathu al-qasidahu min bidayatiha ila nihayatiha huwa bayanu manhaj ahli sunnati wal jamaah fi sihhatil i'tiqad. Maudu, tema dan pembahasan akidah ini yaitu apa? Ha'iyah Ibn Abi Dawud yang terkandung di dalam qasidah ini, pembahasan akidah yang terkandung di dalam qasidah bait syairnya Ibn Abi Dawud dari awal permulaannya sampai akhirnya, nihayahnya sampai selesai, yaitu penjelasan tentang manhaj, metode dan cara ahlu sunnah wal jamaah di dalam benarnya keyakinan atau akidah. Jadi ha'iyah yang ditulis oleh Ibn Abi Dawud rahimahullah, kandungan pembahasan yang ada di dalamnya adalah menjelaskan tentang benarnya keyakinan, benarnya akidah ahlu sunnah wal jamaah, atau benarnya manhaj ahlu sunnah wal jamaah di dalam perkara akidah. Karena manhaj, yang dikatakan manhaj itu adalah jalan atau cara, dan jalan atau cara ini bermacam-macam dalam beberapa perkara. Dalam perkara akidah, manhaj fil akidah. Dalam perkara akhlak, manhaj fil akhlak. Dalam perkara fikih, manhaj fikhi, dan selainnya. Sehingga manhaj lebih umum dari yang sekedar difahami oleh manusia, secara khusus oleh orang yang mengaku sebagai as-salafiyun. Manhaj lebih umum dari apa yang difahami oleh mereka. Karena sebagian mereka memahami kalau disebut dengan manhaj, ini kaitannya dengan penyimpangan dan ahli bid'ah saja, berkaitan dengan sikap terhadap orang yang menyimpang. Itu saja. Adapun dalam perkara akhlak, mereka tidak memahami itu adalah manhaj, yaitu manhaj dalam akhlak, dalam berbudi pekerti, bagaimana caranya, metode yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ada manhajnya. Dalam perkara fikih, ada manhajnya, cara atau metode Rasulullah SAW dalam perkara yang berkaitan dengan fikih dan seterusnya. Maka manhaj ini lebih umum. Ada dalam bait syair ini atau dalam qasidah ini, dari awal sampai akhir berkaitan dengan manhaj, metode, cara dan jalan ahlu sunnah wal jamaah di dalam perkara berkeyakinan, dan menunjukkan benarnya keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Qala wa sawabul manhaji wa suluk. Demikian juga qasidah ini mengandung benarnya manhaj dan suluk. Suluk ini biasanya disebutkan berkaitan dengan menempuh jalan atau melewati jalan, baik di dalam ibadah ataupun di dalam perkara budi pekerti, yang kebanyakannya disebutkan dalam perkara ibadah. Suluk ilallah, ibadah kepada Allah, cara dan jalan ibadah kepada Allah. Yang seringnya kata suluk ini dipakai oleh orang-orang sufi. Kalimat suluk ini sering dipakai oleh orang-orang sufi. Di dalam qasidah ini tercakup kandungan apa? Manhaj dan suluk di dalam ibadah yang benar. ma'a bayani mu'taqadin wa manhaji man yukhalifuhum fi mu'taqadihim wa manhajihim. Persamaan dijelaskan dalam qasidah ini, mu'taqad keyakinan, keyakinan, wa manhaj dan cara, metode, man yukhalifuhum, orang yang menyelisihi mereka. Menyelisihi siapa? Orang yang menyelisihi al-sunnah wal jamaah. Di dalam qasidah ini juga dijelaskan apa? Keyakinan dan manhaj orang-orang yang menyimpang, yang menyelisihi akidah ahlussunnah wal jamaah dan manhaj ahlussunnah wal jamaah. Sebagaimana dalam bait syair yang kita baca. Qala wa kam lahum min firaqin halikatin mukhalifatin kama fi hadisil iftiraq. Demikian juga di dalam qasidah ini disebutkan dan dijelaskan tentang berapa firaq, kelompok-kelompok, halikatin yang binasa, mukhalifatin yang menyelisihi, yang menyimpang. Di sini juga dijelaskan kelompok-kelompok yang menyimpang. Menyimpang dari jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Yang mereka halikah, mereka binasa. Mereka apa? Binasa. Sebagaimana yang ada dalam hadis al-iftiraq, hadis iftiraqul ummah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sebagaimana disebutkan di bawah, tafaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Au isnataini wa sab'ina firqah, atau mereka terpecah menjadi 72 golongan. Wan Nasara mithla dzalik, dan orang-orang Nasrani berpecah seperti itu juga, menjadi 72 kelompok. Wa taftariku ummati, dalam rafat yang lain, wa sataftariku, dan akan berpecah umatku ala 73 firqah, atas 73 kelompok umat Islam. Kata beliau, wa taftariku ummati, dan akan berpecah umatku. Dari sini kita ketahui yang berpecah belah itu umat Islam, bukan Islam. Islam tetap satu. Yang berpecah belah adalah umatnya, pemeluknya. Sehingga kalau dikatakan Islam berpecah belah, tidak. Islam itu satu. Yang berpecah belah adalah umat Islam, para pemeluk agama Islam, itu yang berpecah. Demikian juga dari hadis kita ketahui bahwa orang Yahudi berpecah belah, orang Nasrani juga berpecah belah, walaupun sebagian orang menyangka dan mengira mereka itu bersatu. Sebagaimana kata Allah, apa kata Allah? Dalam surat Al-Hasr atau Al-Mumtahanah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka dan mengira mereka itu jami'an, bersatu, tidak berpecah belah. Itu persangkaan kalian. Wa qulubuhum syatta, padahal hati-hati mereka adalah cerai-berai, berpecah belah. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah berpecah belah, walaupun orang menyangka mereka bersatu, mereka berpecah belah. Demikian juga orang Nasara. Dan di sini juga kita ketahui bahwa umat Islam ini menyerupai umat yang sebelumnya, Yahudi dan Nasrani. Secara khusus di sini dalam perpecahan. Meniru mereka, meniru orang Yahudi dan orang Nasrani, dan ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, ya, bahwa umat Islam apa? Menyerupai, meniru orang selain Islam, secara khusus Yahudi dan Nasrani. Di sini dalam perkara apa? Perpecahan. Dan secara umum dalam perkara-perkara yang lain, kaum muslimin ini meniru atau menyerupai siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Baik dalam berpakaian, kaum muslimin ikut-ikutan. Dalam cukur, ya. Ada yang Mandarin. Mandarin itu di mana tuh Mandarin? Nah, dari Cina atau Korea Mandarin itu? Kata Mandarin dari Cina, ya. Kalau cukurnya Mandarin berarti meniru mereka, ya. Nah, dalam perkara cukur apa? Meniru mereka. Ya, yang bawah dihabiskan, yang atas ditebalkan. Ya. Atau yang depan dihabiskan, yang belakang dibiarkan. Atau yang belakang dihabiskan, yang depan dibiarkan. Atau sebagian dicukur, sebagian panjang. Ini cara mereka. Orang-orang kafir secara umum, secara khusus, cara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Umat Islam meniru, khususnya para pemuda, ya. Sehingga antum harus hati-hati ketika cukur, karena tukang cukur, ya namanya tukang cukur, ya, dia hanya menginginkan apa? Uang. Minta kepada mereka cukur sebagaimana cukurnya Rasulullah. Gimana cukurnya? Sudah dijelaskan demikian, masih saja. Iya, cukur pondok, Mas. Ya, cukur pondok bahasanya. Karena ada bros pondok, ada bros tentara, bros polisi, dan ada bros yang lain. Ya. Maka kalau minta cukur, cukur pondok, Mas. Nah. Ya itu apa? Dicukur sama. Bukan dicukur bawah, atas masih lebat, bukan. Dalam hal-hal yang lain, apa? Kaum muslimin khususnya anak muda ini meniru mereka. Nah, qala rahimahullah, wa min jumlatil firaqil mukhalifah di ahli sunnati wal jamaah fil aqidah wal manhaj al khawariju. Dan termasuk sejumlah kelompok yang menyimpang dari akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam akidah dan manhaj, yaitu orang Khawarij. Termasuk apa? Kelompok yang menyimpang dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam perkara akidah dan manhaj, adalah orang Khawarij. Yang orang Khawarij itu sendiri berpecah menjadi banyak, ya. Kurang lebih disebutkan di sini ada 19 kelompok orang Khawarij sendiri. Kelompok Khawarij sendiri ini berpecah menjadi 19 kelompok. Disebutkan oleh Syekh Al-Alim Al-Alamah Abil Fadl Abbas Bil Mansur At-Turaini As-Saksaki Al-Hambali, yang beliau wafat tahun 683 Hijriah. Berarti hampir sama dengan zamannya siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang dikenal dengan As-Saksaki rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa orang Khawarij itu ada 19. Ada 19 kelompok. Ini Khawarij saja. Dan semuanya adalah menyelisih jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam perkara akidah. Demikian juga dalam perkara apa? Manhaj. Qala wa madhabuhum radiun madmumun. Dan madhab mereka, pemahaman mereka itu radi, jelek, madmum, tercela. Pemahaman khawarij itu radiun madmumun, itu radi, jelek, madmum, tercela. Lima yatarattabu alaihi minal adrar ad-diniyah wad-dunyawiyah wal fasad fil ardi. Dikarenakan apa? Pemahaman mereka, jalan mereka ini mengakibatkan kerugian, kerusakan dalam perkara diniyah agama, wad-dunyawiyah dan perkara keduniaan, wal fasad fil ard dan kerusakan di muka bumi. Dikarenakan apa? Pemahaman mereka ini mengakibatkan kerusakan, madarat, kerugian dalam perkara agama, kerugian dalam perkara keduniaan dan kerusakan di muka bumi. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka. Kenapa mereka bisa dipalingkan? Jadi selewengkan dari jalan yang benar. Lidha, oleh karena ini hadara minhu ulama usunnah wal muallifuna fi kutubil aqaid. Oleh karena ini, karena apa? Jeleknya pemahaman dan jalan orang khawarij. Demikian juga akibat yang dimunculkan karena pemahaman tersebut, baik kerugian agama, kerugian dan kerusakan dunia dan kerusakan di muka bumi, maka para ulama ahlu sunnah telah memperingatkan mereka, memperingatkan dari orang-orang khawarij dan pemahamannya. Demikian juga para pengarang kitab di dalam kitab-kitab akidah, para penulis, para ulama yang mengarang buku, mengarang kitab, memperingatkan dari apa? Kerusakan dan kejelekan orang-orang khawarij dan pemahaman khawarij. Wa min jahabatil mu'allifina fil isyadah bimadhabi salafi wa idakhihi warraddi ala mukhalifihim sahibu hadhi tuhfah fi bayani madhabi ahli sunnati wal jamaah wa bayani madhabi man yudaduhum wa yukhalifuhum. Dan termasuk jahabidah, yaitu para ulama yang menonjol, ulama yang tersohor dari kalangan muallif, penulis yang mengarang kitab, di dalam menyanjung dan membela madhab salaf dan menjelaskan madhabnya salaf, dan juga membantah orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah, adalah sahibu hadhihi tuhfah, pemilik tuhfah ini, hadiah, bingkisan ini, yakni siapa? Al-Imam Ibn Abi Dawud yang berikan bingkisan qasidahnya kepada kaum muslimin. Fi bayani madhabi ahli sunnati wal jamaah. Dalam apa? Menjelaskan madhab ahli sunnah wal jamaah. Demikian juga menjelaskan madhab orang-orang yang bertentangan dengan ahlu sunnah wal jamaah. Menjelaskan madhab orang-orang yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam qasidah dijelaskan tentang apa? Jalan yang benar dan jalan yang salah. Dalam qasidah dijelaskan tentang orang-orang yang jalannya benar dan orang-orang yang jalannya salah, menyimpang. Kedua-duanya dijelaskan. Wa minhum, dan di antara mereka, di antara orang yang menyimpang, di antara pemahaman yang menyelisihi pemahaman ahlu sunnah, adalah al-khawarij. Adalah pemahaman apa? Khawarij. Alladzina khalafu ahla sunnati fi umurin kathiratin wa khatiratin. Yang mereka, orang-orang khawarij, menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah fi umurin kathiratin, dalam perkara yang banyak, wa khatiratin, dan perkara yang berbahaya. Apa penyimpangannya? Insya Allah kita baca pada kesempatan yang akan datang. Yang jelas bahwa khawarij itu adalah punya pemahaman yang menyimpang, memiliki jalan yang salah, yang menyelisih jalannya ahlu sunnah wal jamaah, yang akan mengantarkan kepada kebinasaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjaga kita semua dari pemahaman dan jalan orang-orang khawarij secara khusus, dan orang-orang yang menyimpang secara umum, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita menghadapnya. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Subhanahu hamdik. Asyadu ala ilaha ila an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu barakallahu fikum.